Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid pertama, pembahasan terakhir, yaitu pelajaran yang ke-21, 22 dan 23. Seputar apa kemarin? Ismul ladzi la yansharif, isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Kita lihat di sini yang nomor 6 sekarang. As-sifatu allati ala wazn af'al. Sifat yang mengikuti timbangan af'al. Af'alu itu nanti enggak boleh ditanwin. Contohnya abyadu, ahmaru, akhdaru. Nama-nama warna yang sudah antum hafal itu sifat untuk mudzakkar yang timbangannya apa? Af'alu enggak boleh ditanwin. Dengarkan baik-baik. Asfaru kuning, abyadu putih, aswadu hitam, ahmaru merah, azraqu biru, akhdaru hijau, apa lagi? Asmaru coklat, ya kan? Ewa, anu ulang lagi, nama-nama warna yang sudah antum hafal itu yang sifat mudzakkar enggak boleh ditanwin. Abyadu, asfaru, ahmaru, aswadu, azraqu, akhdaru, asmaru, ya kan? Nah, tujuh ini nama-nama warna, upayakan dihafal. PR-nya, nah sebelum kita masuki pembahasan yang baru besok, hanya menghafal nama-nama warna ini. Paham ya? Tapi menghafalnya satu paket. Satu paket dengan apa? Mudzakkar dan muannasnya. Asfaru safra'u, ahmaru hamra'u, azraqu zarqa'u. Nanti anda tuliskan sini. Abyadu baidau, aswadu sauda'u, asmaru samra'u. Sudah itu ya? Sudah. Nah, barakallahu fikum, itu nanti dihafal. Dihafal artinya sama. Asfaru hamra, asfaru safra'u kuning. Azraqu zarqa'u biru. Akhdaru khadra'u hijau. Abyadu baidau putih. Aswadu sauda'u hitam. Asmaru samra'u coklat. Paham ya? Naam, kita lihat berikutnya. Nomor 7. Jadi enggak boleh antum bilang abyadun, asfarun, akhdarun. Kalau antum bilang abyadun, gagal faham enggak? Gagal faham enggak? Gagal faham. Berikutnya. Nomor 7, as-sifatul lati ala wazna fa'lan. Sifat yang setimbang fa'lan. Fa'lanu, sifat bukan nama. Nama sudah selesai ya namanya. Sifat, timbangnya fa'lanu. Kaslanu, jau'anu, atashanu, ghadbanu. Kaslan malas, jau'an lapar, atashan haus, ghadban marah. Paham ya? Nah, itu timbangannya apa? Fa'lanu. Fa'lanu, kaslanu, jau'anu, atashanu, ghadbanu. Nomor 8. Al-ismul makhtum bi alif mamdudah. Isim yang diakhiri, perhatikan, isim yang diakhiri dengan alif mamdudah. Alif mamdudah itu alif yang seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Ini biasanya seperti ini. Sini ada tambahannya. Biar antum enggak bingung, setiap isim yang timbangannya fa'la'u, af'ila'u, fu'ala'u enggak boleh tanwin. Antum lihat, timbangannya ada tiga. Fu'ala'u, af'ila'u, sama apa? Fa'la'u. Jadi yang antum hafal, setiap isim yang timbangannya fu'ala'u, af'ila'u, fa'la'u, enggak boleh ditanwin. Contohnya apa yang fu'ala'u? Yang fu'ala'u contohnya wuzara'u, fuqara'u, fu'ala'u. Sama enggak? Enggak boleh ditanwin. Antum bilang fuqara'un, faham atau gagal faham? Gagal faham. Yang kedua af'ila'u. Af'ila'u contohnya aghniya'u, aqwiya'u, asriya'u. Ewa, enggak tanwin. Fa'la'u banyak juga. Fa'la'u. Contohnya apa fa'la'u? Warna tadi itu. Hamra'u, zarqa'u, safra'u, khadra'u, baida'u, sauda'u, samra'u. Enggak tanwin. Faham insyaAllah? Faham belum hadir? Ewa. Kita lihat berikutnya. Ala wazn af'ila, timbangannya af'ila. Aghniya'u, asdiqa'u, atibba'u, akwiya'u. Tanpa tanwin. Nomor 9. Al-ismul makhtum bi alif mamdudah. Ya, sekarang isim yang diakhiri dengan alif mamdudah tapi timbangannya ala wazan fu'ala'u. Kembali ke sini. Tiga timbangannya antum hafal ya. Tiga timbangan antum hafal ini. Jangan sampai melupakan. Kalau antum jumpai isim kok setimbang dengan tiga ini, pastikan enggak boleh ditanwin. Kalau antum mentanwinnya keliru enggak? Jelas-jelas keliru. Enggak boleh tanwin. Timbangannya tiga ini. Fu'ala'u, af'ila'u, fa'la'u. Seperti itu. Kita lihat berikutnya. Contohnya antum lihat di situ contohnya fuqara'u, wuzara'u, zumala'u, ulama'u, fu'ala'u. Ayo, nomor 10. Al-ismu alladhi 'ala wazn mafa'il. Isim yang timbangannya mafa'il. Nah, perhatikan ini mafa'il. Mafa'ilu. Kalau antum jumpai isim kok timbangannya seperti mafa'il, enggak boleh tanwin masajidu. Rawafidu, nawafidu, ya enggak? Ayo kita lihat contohnya itu. Masajidu, ma'ahidu, fanadiku, makadibu. Kalau tanya orang kenapa masajidu enggak tanwin, karena timbangannya apa? Mafa'ilu. Timbangannya apa Ubay? Mafa'ilu. Paham belum? Ini timbangan namanya. Timbangan itu dihafal. Kalau antum hafal timbangan dimanapun antum berada, insya Allah mudah. Ditimbang selesai. Berikutnya. Al-ismu alladhi 'ala wazn mafa'il. Ini sama, mirip, cuman ada ya-nya. Mafa'il. Ini perhatikan. Isim yang timbangannya apa? Mafa'ilu. Mafa'ilu. Contohnya apa? Dananiru. Masabihu. Paham ya? Enggak boleh ditanwin. Antum tanwin, faham atau tidak? Enggak faham, gagal faham. Kan seperti itu. Kita lihat di sini. Manadilu, manadil jamak dari mindil, sapu tangan. Mafatihu jamak dari miftah, kunci. Fanajinu jamak dari finjanun. Apa finjanun? Finjanun mangkok ya. Mangkok atau panci. Karasiyu jamak dari kursi. Itu semuanya enggak bertanwin. Timbangannya apa? Mafailu. Berikutnya. Al-mamnu' min as-sarfi yujarru bil fathah, masyaallah. Ini faedah. Setiap isim yang tidak boleh tanwin dijar dengan fathah. Dengan apa? Fathah. Antum harus buka lebar-lebar benda antum. Hukum asal jar dengan apa? Hukum asal jar kasrah. Tapi isim yang tidak boleh tanwin kalau majrur tanda jarnya dengan fathah bukan dengan kasrah. Paham belum? Contohnya ini. Contohnya perhatian baik-baik. Contohnya ya, perhatian baik-baik contohnya. Contohnya ini. Naam min. Apa? Min madrasatin. Antum perhatikan ini ya. Min madrasatin. Karena madrasatun tanwin enggak madrasatun? Madrasatun tanwin enggak? Tanwin. Kalau tanwin jarnya dengan apa? Kasroh tandanya. Tapi kalau isim yang enggak boleh ditanwin, kalau kemasukan huruf jar seperti min, tandanya bukan kasroh dengan fathah, min ahmada. Min ahmada. Kalau ada yang nanya, ahmada ini mansub atau majrur atau marfu? Kita katakan majrur karena ada min sebelumnya. Lah kok fathah Ustaz? Lah biarin. Fathah biarin, nanti paham enggak itu? Fathah kenapa? Karena dia isim yang tidak boleh ditanwin. Kalau majrur jarnya dengan fathah. Ila masajida, bukan masajidin. Paham belum? Ewa. Paham belum ini? Nadhartu ila Aisyata atau Aisyatin, antum? Nadhartu ila Aisyata atau Aisyatin? Aisyata. Karena Aisyah harus ditanwin. Paham ya? Seperti itu kita lihat. Dhahabtu ila Zainaba, ya kan? Aku pergi ke Zainab, Zainaba, enggak Zainabin, Zainaba. Hadzal kitabu li Ahmada, kitab ini milik Ahmad. Ana min Pakistana, aku dari Pakistan. Ammarun fi Londana, Ammar di London. London itu nama makanan atau nama biskuit? London, nama apa? Desa? Nama negara? Wa na'am barakallahu fikum. Al-Ka'batu fi Makkata, bukan Makkatin, Makkata. Isim yang tidak boleh tanwin kalau majrur tanda jarnya dengan apa? Fathah. Isim yang tanwin, kalau majrur tanda jarinya apa? Isim yang tanwin kasrah. Bedakan ya. Belum. Ditanwin enggak ditanwin. Kalau ditanwin jarinya kasrah. Kalau enggak tanwin jarinya dengan apa tandanya? Fathah, selesai. Fathah kasrah karena tanwin. Madrasatun, tanwin min madrasatin. Ahmadu min ahmada. Faham belum ini? Ya kalau enggak paham ya enggak masalah, nanti dipahamkan. Al majrur nau'an ini. Majrur ada dua. Majrur ada berapa? Ada dua. Majrurun bi harfil jar, majrur dengan huruf jar. Kana fil amsalatis sabiqah, sebagaimana yang sudah kita lewati. Majrurun bil idhofah, majrur karena mudhof. Sudah kita lewati kan? Mudhof mudhof ilaih. Susunan mudhof mudhof ilaih. Mudhof itu yang disandarkan, mudhof ilaih yang disandari. Setiap mudhof ilaih majrur. Orang Muhammadin, perhatikan ini. Qalamu Muhammadin, penanya Muhammad. Muhammadin di sini majrur dia, bukan dengan huruf jar. Majrurnya bukan huruf jar, dengan apa? Mudhaf. Penanya siapa? Muhammadin. Muhammadin mudhaf ini ya, mudhaf ilaih ya. Ingat-ingat kaidahnya. Setiap mudhaf ilaih pasti majrur. Majrur tanda asalnya dengan apa? Kasrah. Kalau isim yang tidak boleh tanwin, kalau majrur dengan apa tandanya? Fathah. Hafalkan itu ya. Ayo kita lihat. Majrur bi idhofah, bintu Zainabah jamilun. Putrinya Zainab cantik. Putrinya Zainab apa? Cantik. Tahu cantik antum? Ayo lihat itu. Bintu Zainabah, bukan bintu Zainabin. Bintu Zainabah. Zainabah mudhaf ilaih. Kenapa kok di fathah? Karena Zainab tidak boleh ditanwin. Isim yang tidak boleh tanwin itu kalau majrur tandanya dengan apa? Fathah. Belum. Nah, barakallahu fikum, insyaallah. Ewa, dengan apa tandanya? Fathah, na'am. Kita lihat lagi berikutnya. Contohnya di sini, hadza kitabu Ahmada. Ini kitabnya Ahmad, bukan Ahmadin, Ahmada. Karena Ahmad isim yang tidak boleh ditanwin, sehingga kalau majrur dengan apa tandanya? Fathah. Indi khamsatu mafatihah, aku punya 5 kunci. Aku punya 5 kunci, mafatihah. Bukan mafatihun. Mafatih ditanwin enggak Iqbal? Karena ngikutin timbangan apa? Mafailu. Ingat-ingat, caranya ditimbang. Timbangan itu jangan dilupakan. Timbangan-timbangan tadi itu. Insyaallah nanti pelajarannya akan datang, ana bongkar satu persatu insyaallah. Tak tuliskan di sini, ana merenungi kembali, mutskinkan kembali. Insyaallah kita lihat. Ukhtu Marwana maridatun. Saudarinya Marwan sakit. Marwana. Marwan nama orang bukan? Nama orang. Karena diakhiri alif dan nun. Timbangannya fa'lanu. Setiap nama yang timbangannya fa'lanu, fu'lanu, fi'lanu enggak boleh ditanwin, selesai. Kita lihat itu anak panahnya itu bintu Zainab, bintu mudhaf, Zainab mudhaf ilaih. Kitabu Ahmad, kitab mudhaf, Ahmad mudhaf ilaih. Khamsatu mafatiha, khamsatu mudhaf, mafatih mudhaf ilaih. Ukhtu Marwana, ukhtu mudhaf, Marwan mudhaf ilaih. Setiap mudhaf ilaih harus apa? Majrur. Paham ya? Majrur tanda asalnya dengan apa? Majrur tanda asalnya dengan apa? Ahsan tabarakallahu fikum, keliru. Paham ya? Majrur tanda asalnya dengan apa? Kasrah. Kalau isim yang tidak boleh tanwin, kalau majrur tandanya dengan apa? Fathah. Lanjutkan. Hadza li Muhammadin, ini miliknya Muhammad. Majrurun bil kasrah li'annahu laysa mamnu'an sarfi. Lafaz Muhammad itu majrurnya dengan kasrah karena dia bukan isim yang dilarang tanwin. Muhammadun. Tanwin enggak? Tanwin. Hadza li Hamzata, ini miliknya Hamzah. Hamzata li Hamzata. Lam huruf jar kan? Li Hamzata, bukan li Hamzatin. Majrurun fathah, tanda jarnya dengan fathah. Li'annahu mamnu'an sarfi, karena dia dilarang di tanwin. Faham belum? Hukum asal majrur dengan apa tandanya? Majrur. Majrur tanda asal dengan apa? Kasrah. Marfu' dengan apa? Kasrah. Ahsan tabarakallahu fikum. Marfu' dengan apa? Dhammah. Mansub dengan apa? Fathah. Majzum dengan apa? Sukun. Majrur dengan apa? Ewa. Kasrah. marfu' dengan apa? Mansub dengan apa? Ahsan tabarakallahu fikum. Dengan apa mansub? Fathah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu harus dihafalkan itu, jangan sampai lupa. Mutskin. Paham ya? Harus mutskin, bolak-balik pun enggak ada yang keliru. Ayo, kita lihat sini. Kitabu Muhammadin itu benar. Kitabu Muhammadah keliru. Kenapa Muhammadah keliru? Karena Muhammad boleh ditanwin. Kalau boleh ditanwin, jernya dengan kasroh. Paham ya? Ayo, Kitabu Muhammadin benar itu. Kitabu Muhammadah disilang, keliru. Kitabu Hamzata benar. Kitabu Hamzatin keliru. Karena Hamzah tidak boleh ditanwin. Yang terakhir, Maryamun keliru. Maryamun keliru atau benar? Gagal paham enggak? Gagal paham. Kenapa kok Maryam enggak ditanwin? Semua nama wanita kecuali apa kaidahnya? Semua nama perempuan enggak boleh ditanwin kecuali siapa? Hindun. Jangan lupa itu kaidahnya ya. Maryam nama perempuan. Hamzatun keliru, Utsmanun keliru, Ahmadun keliru, Ibrahimun gagal paham, Abyadun gagal paham, Kaslanun gagal paham, Aghniyaun gagal paham, Fuqaraun gagal paham, Masadidun keliru, Manadilun keliru, itu semua contoh yang keliru. Kenapa keliru? Karena itu semuanya isim yang tidak boleh ditanwin. Ewa. Yang terakhir, tamma bihamdillahi ta'ala wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Berarti sudah kita selesaikan barakallahu fikum. PR-nya antum hanya menghafal warna-warni tadi itu. Mudzakkar sama muannasnya. Dihafal mutskin, jangan main-main. Dihafal mutskin, besok kalau enggak hafal, enggak mutskin, tak suruh berdiri dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran. Barakallahu fikum.